Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan dan salam kemanusiaan dari kami Ungu. Kami Ungu ingin mengucapkan turut prihatin atas musibah yang terjadi di Kota Manado, banjir bandang. Dan tentunya kami juga ingin menyampaikan turut berbela sungkawa atas seluruh korban yang tertimpa musibah. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tentunya kami tergerak untuk membuat sebuah lagu yang berjudul Baku Jaga, khusus untuk seluruh warga Kota Manado. Mudah-mudahan lagu ini bisa menjadi sebuah penyemangat, bisa menjadi sebuah kekuatan, agar supaya kita yakin bahwa musibah kita tidak pernah tahu kapan itu datang, namun kita yakin bahwa Tuhan sayang sama kita semua. Amin. Amin.